Pupu istri saya melahirkan dengan jalan dioperasi. Sebulan kemudian dia mengalami pendarahan. Kemudian dokter membersihkan kandungan. 2 minggu kemudian mengalami pendarahan lagi. Yang alasan medis, dokter mengangkat kandungannya. Dengan ada yang peristiwa seperti ini, disarankan untuk minta maaf kepada orang tua. Ibu sudah meninggal, yaitu ayah yang sudah menikah lagi. Yang mengejutkan, ayahnya tidak mau maafkan. Setelah dicari tahu kenapa ayahnya tidak maafkan, karena ayah dulu tidak setuju anaknya menikah. Anak calon suami seorang duda. Dilihat dari kejadian tersebut, keluarga mencurigai sang ayah mengerjai anaknya. Karena diketahui sang ayah memiliki peliharaan buaya. Apa ini maksudnya ini? Apa hubungannya buaya dengan anak ini? Anak enggak paham. Terus hubungannya dengan anaknya ini apa ini? Anak kurang paham ini ya. Nah. Berarti bukan buaya biasa ini. Pak ayah ini rupanya. Iya. Nah. Terus pertanyaannya. Oh iya. Masya Allah. Kemudian keluarga mencarikan ustaz untuk merupiah. Sampai sekarang sang anak masih di rumah sakit. Lalu kurang darah. Bahkan saya ditanya tentang hal ini. Adakah ustaz di pondok yang bisa mengobati? Dan saya tidak menjawab. Pertanyaan. Sang anak terhukumi apa? Sang anak terhukumi mazluma, dizalimi oleh ayahnya. Bagaimana dengan ayah? Ayahnya zalim. Nah. Ya, dia memberikan kemudaratan kepada anaknya tersebut. Bagaimana dengan orang tua yang mengusahakan penyembuhan? Dengan orang yang mengusahakan penyembuhan dengan cara non medis. Boleh, tapi dengan cara-cara yang syar'i. Tidak boleh seorang membalas dengan cara yang bid'ah, dengan cara yang syirik pula. Apabila dia misalnya dikerjai oleh ayahnya dengan bantuan jin, tidak boleh dibalas dengan bantuan jin pula. Tidak boleh dibalas dengan dukun, tidak boleh dibalas dengan tukang ramal dan yang sebagainya dari orang-orang yang tidak normal. Nah, tidak boleh mendatangi orang-orang seperti ini. Namun dilakukan cara ruqyah. Ya. Dan yang afdal apabila wanita ini dalam keadaan sadar, dia sendiri yang meruqyah dirinya. Ya. Sering-sering membaca ayatul kursi, membaca al-mu'awwidzatain, ya. Dan al-ikhlas, suratul Fatihah. Nah, atau membaca suratul Baqarah, yang jelas dia membentengi dirinya setiap saat. Setiap saat dia membentengi dirinya pagi dan petang, terus dia rutin melakukan hal tersebut dan berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang menyebabkan ruqyahnya tersebut kurang bermanfaat. Misalnya terbiasa mendengarkan musik, mendengarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gambar-gambar yang ada di sekitarnya yang menyebabkan malaikat itu tidak masuk ke tempat tersebut, itu dihilangkan. Agar kemudian rahmat Allah masuk dalam ruangan tersebut. Dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dari dia sendiri. Ya, sesungguhnya penyembuhan itu ada pada diri seorang wanita itu sendiri yang dalam keadaan sakit. Nah, hendaklah dia bersabar menghadapi itu. Hendaklah dia rutin melaksanakan hal tersebut. Berusaha untuk, jangan dia lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena zikrullah itu adalah merupakan benteng yang akan membentengi dirinya. Kemudian yang terpenting dalam hal ini adalah kesabaran. Jangan kemudian seorang itu putus asa. Kenapa saya sudah sekian tahun masih juga sakit seperti ini? Ya, kenapa kok tidak mempan? Kenapa kok Allah tidak beri kesembuhan? Jangan. Sabar itu dituntut. Kesabaran itu sebab akan membahagiakan seorang. Kalau bukan di dunia maka di akhirat. Mungkin aja sampai dia meninggal misalnya. Mungkin. Dalam keadaan dia sakit dan tidak diberikan kesembuhan. Kenapa? Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyimpan pahala untuk dia di akhirat. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibn Abbas kepada muridnya Atha. ada seorang wanita hitam lewat. Seorang budak. Wanita. Kata Ibn Abbas, maukah aku perlihatkan kamu seorang dari penduduk surga? Kata apa? Iya. Kata Ibn Abbas, wanita hitam itu. Pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita ini pernah datang kepada Rasulullah. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini kerasukan jin. Ini usra'u. Maka berdoalah kepada Allah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadaku. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha laki fayashfiak. Kamu ada dua pilihan. Apabila engkau ingin, kamu bersabar, jaminannya adalah syurga. Dan apabila engkau ingin untuk saya doakan dan Allah akan memberikan kesembuhan kepadamu. Subhanallah. Pilih akhirat atau pilih dunia? Nah, pilihan pertama sabar, jaminannya sehat di akhirat, syurga. Atau milih sehat di dunia? Wanita ini seorang mukminah, pintar ketika diberikan pilihan ganda. Nah, diberikan pilihan, kata wanita ini, ini asbir, saya bersabar. Nah, saya bersabar, berarti tidak didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan tapi ya Rasulullah, saya kalau kemasukan itu sering aurat saya tersingkap, maka doakan aku kepada Allah agar aurat saya tidak tersingkap ketika mengidap penyakit tersebut. Maka didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi syahid di sini adalah kesabaran wanita ini yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wanita tersebut berusaha, ya, dia selalu berzikir kepada Allah, menjaga dirinya dan tidak melakukan hal-hal yang merendahkan dari perbuatan kemaksiatan, dan dia bersabar dengan perkara tersebut, dan dia yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia bersabar sampai akhir hayatnya, Subhanallah, mungkin Allah tidak menyembuhkan dia di dunia, Allah akan memberikan yang lebih baik insyaallah di akhirat. Nah, dan begitulah ya keindahan Islam yang mengajarkan agar setiap muslim selalu baik dalam setiap keadaannya. Wallahu ta'ala alam bisawab.